Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya setelah kita menyelesaikan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-16 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai keadaan orang-orang al-munafikun yang mana mereka berupaya menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, sehingga di zaman sahabat Rasulullah SAW waktu itu Rasulullah tidak membunuh mereka, tidak memberantas mereka. Tujuannya bukan karena Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tahu siapa orang-orang munafikin dan siapa pemimpin munafikin tersebut. Tapi kenapa Rasulullah waktu itu meninggalkan mereka dan tidak memerangi mereka dan tidak membasmi mereka? Karena Rasulullah dalam rangka menjaga maslahah yang sangat besar, kepentingan yang sangat besar di balik itu, yaitu kalau seandainya waktu itu Rasulullah memerangi mereka, membunuh mereka semuanya, mampu. Tapi kenapa Rasulullah tidak membunuh? Karena nanti dikhawatirkan muncul ucapan dari kalangan orang-orang yang berpenyakit akan mengatakan Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang munafikun menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Jadi mereka seakan-akan seperti para sahabat, bersama para sahabat, dan kalau perang pun berangkat perang, walaupun mereka nanti kembali ke belakang, mundur. Paham itu ya? Sehingga Rasulullah waktu itu sengaja tidak membunuh mereka, tidak menghancurkan mereka, tidak membasmi mereka, tujuannya menjaga ucapan tadi itu. Akan muncul ucapan bahwasanya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Nah, sehingga dibiarkan. Tapi walaupun demikian, ansamanya orang-orang munafikin, nah di dalam Al-Quran Al-Karim berat sekali. Berada di mana? Di kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi dharqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Kenapa demikian? Dikarenakan mau tidak mau orang-orang munafik itu lebih licik keadaannya daripada orang kafir yang asli. Orang kafir yang asli nampak ini orang kafir. Ya kan? Ini orang murtad misalkan. Tapi orang munafik enggak nampak dia. Seakan-akan dia bersama kaum muslimin, seakan-akan dia bersama ahlu sunnah, tapi di dalam hatinya benci dengan kaum muslimin, benci dengan ahlu sunnah. Itu termasuk apa? Termasuk perkara yang di dalamnya bintik-bintik kemunafikan. Hati-hati. Inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain, kata Rasulullah. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua wajah. Paham ya? Ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajhin. Datang ke orang-orang muslimin, mukminin dengan satu wajah, seakan-akan menampakkan dia mukminin, muslimin. Datang ke mereka, orang-orang munafikin, nah dengan wajah yang lain. Nah. Kemudian mereka barakallahu fikum ketika dinasihati, nah diberikan nasihat, bimbingan, justru mereka mengatakan apa? Mengatakan nahnu muslimun. Sebagaimana ayat yang sudah kita nam tafsirkan kemarin, bahwasanya mereka apabila dinasihati jangan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Bayangkan itu. Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi dengan kekufuran, kesyirikan dan semisalnya. Mereka mengatakan kami tidak membuat kerusakan. Justru kami membuat apa? Perbaikan. Orang-orang munafikun seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri yang berikutnya? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Termasuk ciri-cirinya diantaranya disebutkan di sini. 6. Apabila mereka berjumpa kepada orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Kami bersama kalian ikut jihad, perang. Paham ya? Kemudian apa? Wa idza khalau ila syayatinim. Namun apabila mereka kembali berteman-teman mereka, 6. Wa sama-sama munafikin, qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian juga. Naam, innama nahnu mustazi'un, hanya saja kami bersama orang mukminin mengejek mereka saja. Mengejek mereka, menghinakan mereka. Jadi kalian itu santai saja, kami bersama kalian. Orang munafik seperti itu, hati-hati. Naam. Ini nifak jenis nifak yang i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu jelas salah, jelas kufur. Nah, berbeda dengan nifak amali. Nifak amali itu yang bagaimana yang amalan-amalan, amalan ke kemunafikan seperti ayatul munafik salas. Ya kan, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Nah, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ini nifak apa? Amali. Nifak amali tidak bisa dikafirkan. Namanya, enam tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apabila berkata, dusta. Apabila dipercaya, berkhianat. Apabila berjanji, mengingkari. Ini tanda-tanda orang munafik. Terus bagaimana kita katakan orang ini melakukan perbuatan orang munafik ini? Paham ya? Tidak bisa kamu kafir, enggak bisa. Tapi kalau nifak i'tiqadi, keyakinan ini yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, itu diilhakkan, diikutkan orang kafir. Innal munafiqina fid dharbil asfali minan nar. Nah, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam, sama-sama mereka di neraka semuanya. Paham ini ya? Jadi kita harus meninggalkan yang mana? Dua-duanya. Nifak amali kita tinggalkan, nifak i'tiqadi apalagi? Nifak i'tiqadi itu nifak yang keyakinan tadi. Yang amali amalan-amalan munafikin kita tinggalkan juga. Nah, barakallahu fikum. Nyawa. Kemudian barakallahu fikum kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Mu'allif di sini mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-17 dari surat Al-Baqarah. Jadi mereka akan dipermisalkan seperti apa? Masaluhum qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Naam. Setelah mereka disifatkan pada ayat yang ke-16 mengenai bahwasannya mereka memperjualbelikan hidayah demi mendapatkan kesesatan. Jadi mereka itu malah menukar kebaikan dengan keburukan, menukar cahaya dengan kegelapan. Allah Ta'ala berfirman apa pada ayat yang 16? Ulaikal ladzina ishtarafu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka orang-orang munafikun adalah orang-orang yang mereka menjual atau membeli kesesatan dengan petunjuk. Bayangkan tuh, kesesatan yang dibeli, petunjuk ditinggalkan. Wallahualam, sudah di atas petunjuk, di atas cahaya, malah cahaya tersebut dipadamkan, mengambil kegelapan. Wallahualam, orang munafik seperti itu. Sehingga apa? Allah Ta'ala menyatakan fama rabihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka, transaksi jual beli mereka tidak ada keuntungannya sama sekali. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Paham itu ya? Disifatkan lagi masaluhum, perumpamaan mereka kama salil ladzi istawqada nara, bagikan orang-orang yang mereka menyalakan api. Naam. Falamma adha'at ma haulahu, kemudian ketika api tersebut sudah menyala, otomatis mengeluarkan apa? Cahaya kan? Cahaya sekelilingnya sudah bercahaya, dzahaballahu binurihim. Kemudian Allah Ta'ala pun menghilangkan cahaya tersebut. Naam. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka di dalam kegelapan, la yusiru, mereka tidak bisa memandang. Ini permisalan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Orang-orang munafikun, jahilun, yang bodoh, barakallahu fikum, mereka di atas apa? Di atas kegelapan. Karena ilmu bagaikan apa? Cahaya. Ilmu itu bagaikan cahaya. Sehingga permisalan bagi orang yang tidak berilmu berarti tidak memiliki cahaya. Karena orang ketika berjalan di muka bumi butuh yang namanya cahaya. Karena kegelapan, barakallahu fikum, di muka bumi ini kalau seandainya tidak ada cahaya, enggak bisa berjalan kita. Permisalan apa maksudnya? Maksudnya ketika orang berjalan di muka bumi, menempuh kehidupan ini butuh yang namanya ilmu untuk senantiasa menggiring kita, mengarahkan kita, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, seperti itu. Ilmu. Karena ilmu apa? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yutahu 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Paham itu ya? Barakallahu fikum, sehingga permisalan ilmu itu adalah bagaikan cahaya. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, beliau mengatakan kama huwa ma'lumun annal ilma nurun. Sebagaimana sudah diketahui bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa anna iblis, iblis ini berbahaya ini. Wa anna iblis arada liitfa'in nur. Naam, dan iblis berupaya untuk apa? Memadamkan cahaya tersebut. Nah, maksud makna dengan itu ya. Kemudian apa? Tujuannya liyatamakkana minhu fi dhulmah. Agar manusia itu semakin terjatuh pada kegelapan tersebut. Kemudian apa? Wala dhulmata ka dhulmatil jahl. Dan tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan kebodohan. Jadi kebodohan itu diperumpamakan kegelapan. Jadi yang berilmu, memiliki ilmu itu sangat beruntung dan juga harus kita tarik. Nah, talabul ilmi apa? Fariidhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki maupun wanita. Barakallahu fikum. Nah, dengan cara-cara yang tentunya disyariatkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, inilah permisalan. Nah, barakallahu fikum, sehingga ketika orang munafikun berupaya ingin menyamakan orang yang beriman dengan orang yang bodoh, bayangkan ketika mereka diperintahkan untuk beriman, apa yang mereka katakan? Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Apabila dikatakan kepada mereka, dinasihati kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Qalu, nah, mereka mengatakan anu'minu kama amana sufaha. Nah ini, bayangkan nih. Mereka mengatakan, apakah kita mau beriman seperti berimannya orang yang bodoh? Jadi para sahabat itu dituduh bodoh gitu loh. Enggak punya ilmu menurut orang-orang munafikun. Paham itu ya? Nah, dan ini padahal berarti menyamakan orang yang beriman dengan orang bodoh. Menyamakan antara orang yang beriman dan orang fasik. Keliru enggak nih? Keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain membantah tentang orang-orang yang menyamakan antara orang yang beriman dan orang fasik. Beda. Allah taala berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasika?" La yastawun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama orang yang beriman dan orang fasik? Enggak sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama. Karena orang yang beriman berilmu, orang fasik tidak berilmu. Dibedakan. La yastawun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Sajdah itu kan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? Allah taala mengatakan apa? La yastawun, enggak sama. Sehingga orang munafik pun terbantah di situ. Enggak bisa menyamakan. Permisalan mereka seperti apa tadi? Masaluhum kama salil ladzi istauqada nara. Nah, permisalan mereka bagaikan orang yang mereka menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, kemudian ketika api tersebut telah menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah telah menghilangkan cahaya tersebut. Paham itu ya? Cahaya itu dihilangkan. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan Allah telah meninggalkan mereka di dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa memandang ataupun melihat keadaan seperti ini. Jadi mereka seakan-akan menampakkan keislaman, solat, zakat, puasa, haji, perang juga, tapi amalan semua itu bagaimana? Hangus, hancur. Paham ya? Bagaikan orang nyalakan api, sudah ada apinya, sudah mengeluarkan cahaya, menerangi sekelilingnya, cahaya dihilangkan, nggak bisa lagi melihat. Ya kan? Seperti itu. Waliyatubillah. Kita lihat tafsirannya di sini. Ayat yang ke-17 dari surat Al-Baqarah ini, halul munafiqina alladzina amanu zahiran la batinan. Perhatikan ini. Keadaan orang-orang munafikin yang mereka beriman secara zahir, la batinan, bukan batinnya. Adapun kita barakallahu fikum walhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah terutama ya, dan seharusnya bagi kaum muslimin seluruhnya itu beriman zahiran batinan. Zahirnya juga beriman, batinnya juga iya. Seperti itu, jangan cuma zahir saja, batinnya tidak, jangan. Karena umur batiniah dalam artian perkara-perkara batin, perkara tersembunyi itu taunya yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, keadaan orang-orang munafikin yang mereka beriman secara zahir namun tidak secara batin. Bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu mengimani secara zahir saja. Kita bersama Nabi Muhammad, kita perang ikut perang. Nah, kita sholat ikut sholat, sehingga Abu Lu'lu' al-Majusi, perhatikan ini, Abu Lu'lu' al-Majusi waktu dia hendak membunuh Umar bin Khattab, bagaimana? Berada di saf untuk sholat. Dia munafik dia. Nah, budaknya Mughirah bin Syu'bah itu, Abu Lu'lu' al-Majusi. Nah, para sahabat juga enggak tahu. Ya, soalnya dohirnya apa dohirnya? Islam. Dohirnya menampakkan keislaman. Tapi ternyata dia membawa senjata waktu itu. Kenapa kok tidak ketahuan waktu itu? Padahal sholat subuh loh. Ini terang, Philips. Zaman itu gak ada lampu ya. Zaman itu gak ada lampu. Jadi di belakang sof itu ya namanya sholat subuh, remang-remang istilahnya ya. Gak ketahuan bahwa senjata itu gak ketahuan gitu loh. Nah, orang munafik kan seperti itu. Ketika malam atau ketika nam gelap, mereka malas sholat. Asqalu sholati ala munafikin, apa? Sholat apa? Sholat isya sama sholat subuh. Paham ya? Sebagian mereka sholat asar, tapi itu tadi. Paham ya? Nah, dua salat ini orang munafikin paling berat. Kenapa paling berat? Kalau salat barakallahu fi salat Isya, biasanya lampu sudah enggak ada. Jadi mereka itu untuk datang enggak datang enggak kelihatan itu. Kalau maghrib masih remang-remang terkadang ya, seperti itu. Dan mereka habis maghrib langsung ya mungkin tidur misalnya, malas mereka. Nah, kalau berdiri untuk salat malas. Kemudian subuh bagaimana subuh? Ya subuh tadi itu juga masih gelap. Duhur berangkat, asar berangkat. Paham ya? Dan soalnya nampak kelihatan oh, orang enggak berangkat misalkan. Tapi waktu seperti itu. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk dari belakang enggak ketahuan. Ketahuannya setelah Umar bin Khattab na'am berteriak. Ya, seakan-akan ada tusukan itu. Berteriak barulah ketahuan. Ternyata yang nusuk tadi itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab barakallahu fikum, pergi ke arah samping itu, kemudian para sahabat sebagian ikut, kemudian Abdul bin Abbas mengatakan as-salata salata, salat dulu, maksudnya yang lain itu salat dulu sebagian mungkin itu, setelah itu nanti baru ngurus Umar bin Khattab itu. Nah, waktu kejadian seperti itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi itulah yang ngurus Umar bin Khattab. Nah, ini kuburannya di Iran sana berdasarkan barakallahu fikum artikel-artikel yang ada dalam kitab-kitab bahasa Arab itu diagungkan oleh Syiah Rafidah, ditulis Abu Lu'lu'ah al-Majusi radhiyallahu anhu. Bayangkan, padahal yang bunuh Umar Khattab. Karena Syiah Rafidah itu paling benci dengan siapa? Abu Bakar Umar, benci sekali. Nah, paham ya? Kenapa benci? Dikarenakan Abu Bakar dan Umar itu perampok. Perampok, kenapa perampok? Merampok kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Bayangkan tuh. Seharusnya menurut mereka khalifah yang pertama itu Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Itu menurut mereka, tapi ya versi mereka ini keliru semuanya. Padahal telah sepakat bahwasanya khulafaur rasyidun pertama Abu Bakar, ya kan? Umar, Utsman, Ali. Bayangkan tuh. Nah, di sana juga ada salah satu sahabat yang paling dibenci. Siapa itu? Paling dibenci juga oleh Syiah Rafidhah ini. Nah, hingga ritual-ritual mereka kalau di Yaman sana ya, biasanya kalau hari namanya Idul Qadir itu, nah, siapa? Ayah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mereka datang ke gunung-gunung ditembakin tuh, gunung itu. Alasannya apa? Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa kok benci? Kisahnya bagaimana kisahnya? Kisahnya karena Muawiyah bin Abi Sufyan katanya merebut kekuasaannya anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan. Waktu itu kan sempat gencar-gencarnya, dalam artian ketika menjelang akhir khilafah Ali bin Abi Thalib, nah, sempat agak mau ribut dengan apa? Dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya bagaimana? Nah, akhirnya Syiah Rafidhah ini bikin masalah gitu ya. Nah, mengajukan kepada Hasan agar berontak aja, dalam artian kamu yang akan meneruskan kepemimpinan bapakmu Ali bin Abi Thalib. Tapi Hasan tidak. Hasan terima dengan sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya cucuku ini ada yang menjadi tuan, pemimpin nanti. Siapa maksudnya? Hasan. Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal mu'minin. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dengan sebab cucuku ini tadi, Hasan ini, dua kelompok yang besar dari kalangan mukminin. Siapa? Kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan juga apa? Muawiyah. Sempat waktu itu hingga bertumpah darah. Nah, namun apa? Namun Hasan tanazul. Tanazulnya bukan karena istilahnya dia dalam artian karena ingin berkuasa, bukan. Tujuannya untuk apa? Meredam tadi. Meredam apa? Biar tidak terjadi tumpah darah antara kaum muslimin tadi, kaum mukminin tadi. Paham ya? Nah, Syiah mencurigai Hasan ini pengecut. Hasan juga enggak disukai. Yang mereka sukai, yang mereka cintai siapa? Husain. Ya enggak? Sehingga ada yang namanya ritual Husainiyah. Husainiyah itu kalau di Yaman atau di negara Arab sana yang memperingati orang-orang Syiah, tapi di Indonesia Sufi. Nah, jadi ada kesurupan kan? Hati-hati itu Husainiyah itu. Husainiyah, ya Husainah dan misalnya itu, kata mereka terbunuh di tanah Karbala. Nah, padahal kalau kita telusuri sejarahnya, yang bunuh siapa? Syiah juga. Bayangkan tuh, untuk bikin talbis seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga waktu itu ketika barakallahu fikum Hasan turun, setelah bapaknya itu meninggal Ali bin Abi Thalib, semua jabatannya serahkan kepada Muawiyah. Terus saya damai. Paham ya? Nah, oleh karena itu Syiah benci dengan Hasan, enggak suka Hasan pengecut. Muawiyah ini merebut juga. Seperti itu. Enggak suka mereka. Yang mereka suka sama Husain, Ali, Fatimah itu yang mereka gencar-gencaran itu. Paham itu ya? Padahal kalau kita telusuri sejarahnya dalam kitab Lilai itu Malik Tarikh akan nampak di sana itu bagaimana seluk-beluk Syiah Rafidhah. Nah, kemudian sayyidnya mereka bagaimana? Karena Hasan ini kenapa Rasulullah menjuluki sayyid? Karena memang benar. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain bahwasanya apa? Innal Hasan wa Husain sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain, kedua putranya siapa? Ali bin Abi Thalib ini adalah pemimpinnya atau nabar kalafirum para pemuda penduduk surga. Pemimpinnya siapa? Hasan dan Husain. Para pemuda penduduk surga. Nabar kalafirum ya, Pak. Ini sedikit-sedikit kisah mengenai apa? Mengenai bahwasanya orang-orang munafikin zaman Rasulullah itu ada nampak gitu loh. Cuman apa? Rasulullah memang sengaja meninggalkan mereka, enggak membunuh. Tujuannya apa tadi? Tujuannya dalam rangka agar menutup ucapan atau sangkaan orang bahwasanya Rasulullah membunuh para sahabatnya. Nah, dan waktu itu seperti itu keadaannya orang munafikun. Ya orang enggak, sebagian orang enggak tahu karena menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Salat ikut salat, puasa puasa, jihad jihad, walaupun nanti ke belakang itu kan istilahnya nanti seperti itu mengelabui. Nah, itu memang sudah sifat mereka. Nah, kita lihat sini. Tsumma kafaru, kemudian mereka mengkufuri. Jadi mereka mengimani secara zahir saja, sekaligus setelah itu enggak terus-menerus. Setelah itu apa? Tsumma kafaru, mengkufuri risalah Rasulullah. Rasulullah, kerasulan Rasulullah itu dikufuri. Naam. Fasaru yatakhabbatuna fi dhulumatin fi dhulumati dhalalihim wa hum la yash'urun. Maka menjadilah mereka, naam, yatakhabbatun, mereka barakallahu fikum bergelimpangan di dalam kegelapan kesesatan mereka, dalam keadaan mereka tidak merasa. Bayangkan itu. Naam. Falamazaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketika mereka berpaling dari petunjuk, berpaling dari enam syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala justru akan semakin palingkan hati mereka. Dan Allah taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Bayangkan itu. Jadi na'udzubillah ya, seharusnya kita ini paham dalam artian seharusnya na'am barakallahu fikum, seorang itu ketika terjerumus pada kemaksiatan, kesesatan misalkan, dan dia tahu kebenaran di hadapannya, segera tinggalkan kesesatan, mengarah kepada apa? Keselamatan dan juga hidayah tadi itu. Barakallahu fikum. Mana hidayah itu sangat besar sekali. Belum tentu memiliki ya, belum tentu setiap orang itu tahu. Padahal di hadapannya itu apa? Hidayah, kebenaran, belum tentu dia bisa mandang gitu loh. Nah, karena apa? Karena sudah terlanjur berpaling. Falamazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari petunjuk, justru Allah Ta'ala akan palingkan hati mereka. Bayangan itu. Nah, na'udzubillah ya. Naam. Jadi yang paling bagus adalah apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, yang paling bagus. Dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji atau mereka mendzalimi diri mereka, dzakarullah, hendaknya mereka ingat. Kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa solusi yang setelahnya setelah mereka ingat? Naam. Apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah taala terhadap dosa-dosa mereka. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bertobat sesuai dengan apa? Syarat-syarat yang ditentukan, ikhlas pertama, kedua meninggalkan perbuatan maksiat, yang ketiga menyesali perbuatan maksiat, yang keempat berusaha tidak mengulangi perbuatan maksiat. Ini syaratnya. Ini syarat yang berkaitan tentang dirinya. Adapun masalah waktunya bagaimana? Dilakukan taubat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Dilakukan taubat sebelum matahari terbit dari arah barat. Paham tidak? Menunjukkan bahwasanya apa? Syarat-syarat itu harus terpenuhi. Nah, kemudian setelah bertaubat apa yang dilakukan? Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan hendaknya mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan kemaksiatan dalam keadaan mereka tahu. Berarti mafhumnya kalau seandainya terjerumus tanpa kita sadari karena gangguan setan, godaan setan, misalkan sudah bertobat dari perkara maksiat misalkan, ternyata terjerumus lagi, itu bukan malah wah sekalian aja lah dilakukan maksiat, nanti tobat juga ujung-ujungnya melakukan lagi, itu keliru. Segera begitu misalkan terjerumus, segera bertobat lagi. Caranya gitu caranya, bukan malah kita ikut hanyut gitu loh. Terkadang itu kan misalkan ya, misalkan ada orang bertobat dari sebuah kemaksiatan, qadarullah ternyata syaitan itu mengganggu, terjerumus lagi. Nah, ketika terjerumus lagi itu bukan malah kita ikut hanyut di dalam kemaksiatan itu. Wah, sekalian ajalah nanti tobatnya, nanti ajalah. Ujung-ujungnya nanti tobat itu kan ngulangi lagi. Itu keliru ya. Bukan gitu caranya. Caranya bagaimana? Ketika terjerumus yang kedua kali, tobat lagi. Tapi benar-benar berusaha. Karena syaitan sudah bersumpah. Syaitan, iblis la'anatullah alaih bersumpah ingin membikin keturunan Nabi Adam itu semuanya apa? Sesat. La'ghwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu sumpahnya iblis. Nah, wali'adzubillah ya. Kita lihat di sini. Wala amala lahum fil khuruj minha. Dan tidak ada keinginan Nah, atau tidak harapan, tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk keluar dari kesesatan atau kegelapan tadi. Sudah terlanjur masuk sudah. Susah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga para ulama menyebutkannya, orang yang sudah terlanjur terjerumus pada kemaksiatan yang maksiatnya itulah bid'ah, kebid'ahan, itu biasanya susah untuk mendapatkan taufik. Kenapa? Kok susah? Berbeda dengan orang berbuat maksiat seperti minum khamr, berjudi, itu untuk sadarnya lebih memungkinkan untuk dia untuk berbuat apa? Dalam artian sadar itu memungkinkan. Tapi kalau perkara bid'ah, biasanya pelaku bid'ah, mubtadi', itu susah untuk kembali. Mam, susah untuk mendapatkan taufik untuk kembali kepada kebenaran. Karena apa? Karena ahlu bid'ah wa dhalal, mereka sudah meyakini bahwasanya perbuatan itu adalah ibadah. Susahnya di situ. Wong gimana kok ninggalkan wong ini ibadah kok? Acara Isra Mi'raj ibadah kok meninggalkan? Acara murid Nabi juga ibadah kok, harus meninggalkan. Nah, karena sudah meyakini itu ibadah, susah meninggalkan. Tapi kalau perbuatan maksiat tadi, ini minum khamr haram hukumnya. Oh iya iya iya. Langsung tahu dia, enggak mungkin dia masuk minum khamr haram. Nah, enggak mungkin kan? Karena dia langsung sadar gitu loh. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah dia berpandangan, beranggapan bahwasanya perbuatan bid'ah itu adalah apa tadi? Ibadah itu. Bayangin di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis itu Allah Ta'ala tidak memberikan apa, tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya apa? Tidak memberikan taufik untuk bertaubat. Kalau benar-benar dikasih taufik dan bertaubat diterima. Cuman seringnya tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Banyak enggak seperti ini? Banyak sekali pelaku bid'ah itu biasanya susah untuk taubat dari kebid'ahannya, karena sudah menganggap perkara bid'ah yang dia lakukan adalah apa? Ibadah. Paham maksudnya ya? Seperti orang-orang yang terbiasa melakukan ritual maulid Nabi, ritual Isra Mi'raj, dia anggap itu ibadah enggak? Ewa, sehingga susah untuk keluar dari itu. Tapi kalau yang misalkan berjudi, minum-minuman keras, misalkan, dia tahu itu maksiat, sehingga untuk dia kembali itu mudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini perbandingannya seperti itu. Jadi dalam hadis ada lafaz bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah, itu maksudnya apa? Tidak memberikan taufik untuk segera dia bertobat. Paham ya itu ya? Nah, bukan enggak menerima dalam artian mutlak, enggak. Kalau seandainya dia bertobat dengan taubatnya benar, terima. Paham maksudnya itu ya? Jadi maksudnya itu tidak diberi taufik, itu maksudnya, jangan sampai keliru nanti. Katanya Allah taala menerima taubat, ini maksud pelaku bid'ah mau taubat enggak terima. Maksudnya bukan tidak terima, itu maksudnya apa? Tidak diberikan taufik untuk bertobat. Seringnya gitu. Paham itu ya? Nah, itu bisa dilihat dalam syarah-syarah yang ada di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, nah, dalam kitab beliau Syarah Masail Jahiliyah. Nah, bisa dilihat di sana mengenai bagaimana ritual jahiliyah. Nah, barakallahu fikum, kemudian juga bisa dilihat dalam barakallahu fikum kitab Fawaqid Janiyah Syekh Muhammad Manik, itu menyebutkan tentang bagaimana enam yang dimaksud, yang diinginkan dari kalimat Allah taala tidak menerima taubatnya ahlu bidah. Ahlu bidah tadi. Maknanya apa tadi? Tidak memberikan taufik untuk bertaubat, itu. Bukan tidak menerima mutlak ya, ingat-ingat ya. Berarti kalau seandainya ada pelaku bid'ah datang ke kita, akan mau taubat ya. Gimana namun bertaubat kepada Allah Ta'ala, mau ikut kalian ngaji itu. Gak diterima taubatnya. Keliru gak itu? Keliru. Yang tepat bagaimana yang tepat? Ya, tawakal silahkan dengan taubat, syarat-syaratnya ini sebutkan. Syarat-syarat taubat apa? Ikhlas. Meninggalkan maksiat tersebut. Menyesali maksiat tersebut. Berazam kuat untuk tidak mengulangi. Nah. Kalau seandainya dia benar-benar bisa melakukannya, silakan. Bukan maknanya kita enggak paham, dalam artian kalau seandainya kita memahami cuma itu tak tadi, lafaz itu tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Kalau enggak tahu maknanya kan, wah, enggak terima kan? Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik untuk pelaku bid'ah untuk bertaubat. Seringnya gitu, seringnya. Dalam artian seringnya bagaimana? Ada juga yang memberikan taufik kemudian bertaubat, ada. Cuman seringnya susah untuk bertaubat pelaku bid'ah itu. Nah, jarang sekali. Ewa. Tapi ada. Nah, ada. Sehingga diterima itu. Naam. Dikit lagi ya. Ewa, naam. Berikutnya, tushbihu hala jama'atin fi lailatin mudlimah. Naam. Jadi orang-orang munafikun diserupakan dengan apa? Keadaan jamaah, sekelompok orang yang berada di kegelapan yang sangat gelap. Bagaimana? Enggak ada cahaya. Enggak bisa jalan. Paham ya? Kita jalan, nah, barakallahu fikum, di kegelapan seperti ini bisa jalan karena ada cahaya. Nah, motor aja kalau misalkan enggak ada cahaya bagaimana? Bahaya bisa nabrak, bisa terjerumus, ya, bisa terpeleset. Nah, ini. Naam. Wa awqada ahaduhum naran 'azimatan lid-daf'i wal idha'ah. Nah, akhirnya sekelompok jamaah ini tadi yang berjalan di kegelapan malam tadi menyalakan, salah satu di antara mereka menyalakan api. Apinya besar, api unggun itu misalkan, besar. Kemudian apa tujuannya? Lidafi, untuk apa? Untuk dalam artian menghilangkan kegelapan tadi, wal idha'ah, dan untuk menimbulkan cahaya. Nah, akhirnya kalau nyalakan api kan ada cahaya. Setelah ada cahaya nampak enggak sebelumnya? Nampak. Nah, kemudian falamma sata'at an-nar wa anarat ma haulah, kemudian ketika api semakin menyala-nyala dan semakin nah keluar cahayanya sekelilingnya gitu, nah intafa'at wa a'tamat, akhirnya api itu langsung padam dan mati. Gelap enggak? Gelap sekali. Karena pandangan kita itu sering melihat, misalkan ya, misalkan kita melihat yang cahaya